Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-53 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang masyarakat Madinah sebelum hijrah. Yathrib adalah nama lama dari kota Madinah. Daerah yang subur dan banyak air, dikelilingi oleh Al-Harrah dari empat arah mata angin. Al-Harrah adalah daerah yang berbatu hitam seperti terbakar. Al-Harrah di sebelah barat Madinah dinamakan Al-Wabirah, dan Al-Harrah di sebelah timur dinamakan Waqim. Gunung Uhud di sebelah utara kota Madinah, dan di sebelah barat dayanya Bukit Air. Yathrib ini adalah kota lama di antara yang sudah lama tinggal di sana adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab dari suku Aus dan Khazraj. Adapun orang-orang Yahudi, maka mereka mulai berdatangan sejak abad pertama dan kedua Masehi. Mereka meninggalkan Syam, melarikan diri dari kekejaman orang-orang Romawi. Kemudian mereka membuat perkampungan di kota Madinah dan sekitarnya. Di sana ada tiga kabilah Yahudi di kota Madinah. Yang pertama adalah Bani Nadir, kemudian yang kedua Bani Quraidah. Dua kabilah ini tinggal di Harrah Waqim yang merupakan daerah yang paling subur di kota Madinah. Adapun yang ketiga, Bani Qainuqa. Jumlah pasukan perang tiga kabilah ini kurang lebih 2000 orang, dan mereka orang-orang Yahudi menguasai kota Madinah baik secara politik, ekonomi maupun pemikiran. Adapun orang-orang Arab yang datang ke kota Madinah setelah orang-orang Yahudi, yaitu suku Aus dan Khazraj, maka mereka terpaksa menempati tempat yang lain yang tidak ditinggali oleh orang Yahudi, di mana tempat tersebut adalah tempat yang kurang subur. Orang-orang Aus dan Khazraj menisbahkan diri mereka ke suku Al-Azd dari Yaman, yang meninggalkan negeri Yaman semenjak kurang lebih tahun 207 Masehi. Ada yang mengatakan bahwa mereka hijrah dari Yaman karena runtuhnya bendungan Ma'rib dan terjadinya banjir besar. Suku Aus tinggal di samping Bani Quraidah dan Bani Nadir di daerah Awali, daerah yang agak tinggi di kota Madinah. Dan Khazraj tinggal di samping Bani Qainuqa di sebuah daerah yang rendah di kota Madinah. Tempat tinggal Aus lebih subur daripada tempat tinggal Khazraj. Jumlah pasukan Aus dan Khazraj semuanya kurang lebih 4000 orang. Karena jumlah yang banyak inilah orang-orang Yahudi yang sudah tinggal sebelumnya di kota Madinah khawatir akan dikuasai oleh orang-orang Arab tersebut, maka mereka berusaha menyulut permusuhan dan peperangan di antara orang-orang Aus dan Khazraj. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.